Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji ayat 19 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'alinun. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Ayat ke-19 ini terkait erat dengan ayat sebelumnya, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Bila pada ayat yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita betapa banyak nikmat yang telah Allah kucurkan kepada manusia, maka pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Allah maha mengetahui, sementara manusia tidak dapat mengetahui berapa jumlah nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah maha pemberi rezeki, sementara manusia hanya sedikit kali yang dapat membalas dari rezeki yang telah Allah berikan. Allah maha pengasih, Ghafur Rahim, dan maha pengampun, tetapi manusia terkadang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak juga bisa mengasihi antar sesama manusia. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ayat yang kita kaji pada hari ini menegaskan kepada kita bahwa berlindung kepada Allah adalah berlindung kepada Zat yang maha mengetahui. Maha mengetahui tidak saja yang tersembunyi, tapi juga yang terlahirkan. Tidak saja yang terlahirkan, tapi juga yang tersembunyi. Timbul pertanyaan, kenapa dimulai dari yang tersembunyi, baru kemudian yang terlahirkan? Karena kita ketahui bersama, Allah adalah ghaib. Jadi Allah mengetahui yang gaib adalah lebih dekat padanya daripada yang nyata. Jadi dimulai dari yang gaib, kemudian yang nyata. Adapun manusia, tentu saja dia mengetahui yang nyata, tetapi terkadang tidak mengetahui yang gaib. Allah mengetahui, ayat yang kita kaji pada saat ini berfungsi untuk meyakinkan pada diri kita untuk tetap taat dan mengharap kepada Allah semata. Cukuplah ketika kita berbuat baik, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kita ikhlaskan kepada Allah karena dia mengetahui bahwa kita telah berbuat baik. Cukuplah ketika kita membantu orang lain, kita mengharapkan ridha Allah karena kita ketahui bahwa Allah maha mengetahui, walaupun kita berbuat baik hanya di hadapan seorang pengemis tanpa ada masyarakat yang melihatnya. Wallahu ya'lamu memberi sugesti bagi kita bahwa setiap tetesan titik amal yang kita lakukan tiada sia-sia di hadapan Allah karena dia maha mengetahui. Lebih jauh dari itu, Allah melipat gandakan kebaikan bila kita punya prinsip berbuat baiklah karena Allah maha mengetahui. Untuk lebih jelasnya, di studio telah hadir Ustadz kita, saudara kita yang tidak asing lagi di Sumatera Utara, Ustadz Haji Fajrul Haq MA. Beliau adalah alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang sekarang aktif di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, tepatnya di bagian perpustakaan. Dan sebelum kita menutup nantinya pada pertemuan kita hari ini, apabila ada timbul pertanyaan, maka bisa menghubungi kami melalui telepon 0618463133, telepon 0618463133, atau melalui SMS 0811 616943, 0811 616943. Kapan saja dan di mana saja pertanyaan itu bisa diajukan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kami jawab. Untuk lebih jelasnya mengenai ayat 19, Ustaz Fajrul, kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada Ustaz kita Dr. Zainal Arifin, bahwasannya ayat yang kita kaji ini sebetulnya ayat yang sangat populer. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena hal ini sudah sama-sama kita mengetahui dan sudah sama-sama kita banyak mendengar tentang firman Allah, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Sebagaimana yang sudah diterjemahkan tadi, bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lihat atau yang secara lahiriahnya. Berkenaan dengan ayat ini, ketika Allah Subhanahu menyebutkan kata Allah, dari segi bahasanya ketika kita mendengarkan Allah, ini adalah takdim. Takdim itu artinya mendahulukan. Apa yang dahulukan di sini adalah labdul jalalah. Labdul jalalah dari sini adalah tentang yaitu menyebutkan nama Allah. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan kekuasaannya atau kemahakuasaannya dengan menyebutkan Allah mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang terlahirkan. Itu adalah harus merupakan sebuah keyakinan kita yang itu baik tidak hanya luar dalam, tapi hati dari keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ya'lam, ya'lam ini walaupun dipakai kata kerja yang berbentuk mudhari, tapi ini adalah lafaznya adalah menunjukkan yang dulu dan sekarang Allah sangat mengetahui apa yang engkau sembunyikan dan apa yang engkau lahirkan. Jadi kalau sudah dikedepankan nama Allah, berarti di sini Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat lain yang berbunyi Allahu waliyul ladzina amanu. Ketika Allah berfirman Allahu waliyul ladzina amanu, itu Allah ingin membuktikan bahwasanya Allah ini adalah Maha melindungi. Siapa yang dilindungi Allah? Yaitu orang-orang yang beriman. Begitu juga seperti ini, wallahu ya'lam. Tentunya yang lain pun mengetahui, tapi Allah lebih mengetahui karena Allah mengetahui luar dan dalam. Kalau manusia itu mungkin terbatas apa yang dilihatnya saja, sedangkan arti tu'linun, apa yang menurut manusia itu lahir secara lahiriahnya itu mungkin belum banyak yang mengetahui, hanya sebahagian saja mengetahui. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan huruf ma, ma itu artinya menunjukkan sesuatu. Dari sekecil apapun Allah mengetahui, dari sekecil apapun yang lahiriahnya kita perbuat Allah juga mengetahui. Jadi tidak ada yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya ketika Allah berfirman hal seperti ini? Gunanya untuk lebih mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan semuanya itu bahwasanya kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mengetahui. Jadi janganlah sampai ada perasaan seseorang, oh aku sering berdoa, katanya Ustaz Arifin ya, sering berdoa tapi nampaknya doa saya ini belum terkabulkan. Apakah memang Allah tidak mengetahui ataukah bagaimana posisi tersebut, atau ada hal-hal yang lain seperti dalam hidup ini dia sudah bekerja keras meminta berdoa kepada Allah tapi rezekinya masih tetap seperti itu aja. Apakah ini hamba seperti ini diabaikan ataupun yang lain? Nah, di sini nanti akan dijawab oleh Ustadz kita yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Berdoa dan rezeki. Yakinlah bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berdoa pun Allah tetap menurunkan rezeki kepada kita. Para pendengar RRI yang dimuliakan, kita ini telah memiliki aset triliunan rupiah banyaknya. Ini membuktikan kepada kita bahwa sebenarnya belum lagi kita berdoa, rezeki sudah turun. Jantung kita harganya berapa? Ginjal kita harganya berapa? Kedua mata kita, tangan kita, akal yang kita gunakan, itu tak ternilai harganya. Kaki yang kita gunakan untuk berjalan, itu semua adalah rezeki, itu semua adalah aset, itu semua adalah kekayaan. Jadi jangan pernah berpikir, saya berdoa tapi belum diberikan Allah rezeki. Sebenarnya sebelum Anda berdoa, Allah telah menurunkan rezeki. Oksigen yang kita hirup tiap detik, itu adalah rezeki. Orang tua yang mengasihi kita, itu adalah rezeki. Kawan kerabat yang baik, itu adalah rezeki. Tetangga yang sopan dan santun, itu adalah rezeki. Anak yang soleh, itu adalah rezeki. Kesehatan, itu adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Islam dan Al-Quran yang kita baca dan kaji hari ini merupakan sumber inspirasi rezeki yang itu juga sangat amat mahal. Berdoa bukan karena Allah ingin bukan berarti kita mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdoa karena memang kita ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masalah dikabulkan atau tidak dikabulkan, yakinlah doa kita dikabulkan. Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yakinlah Allah Maha mengetahui. Pakai bahasa Indonesia, sebelum kita berdoa pun Allah telah tahu apa yang kita minta. Jadi jangan sampai para pendengar yang dimuliakan Allah, kita berdebat dengan imam atau dengan orang yang mendoakan, Pak Ustadz ini Robiufirli atau Robiufirlana. Robiufirli juga diterima oleh Allah, Robiufirlana juga diterima oleh Allah. Ya Allah ampunilah dosa kami juga diterima oleh Allah, ampunilah dosa saya pun juga diterima oleh Allah. Yang penting berdoa dan tadarruk penuh khufiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, Allah Maha mengetahui. Kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah karena Allah. Dan kita, poin kedua yang penting, jangan pernah berpikir untuk berbuat jahat karena Allah Maha mengetahui. Yang berpikir saya berada di gelap malam hari di tempat yang sunyi, Allah tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui. Yang ketiga poin penting, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi, wallahu ya'lamu. Ya'lamu adalah fi'il mudhari untuk hari ini dan akan datang. Allah lah pencipta masa, sehingga Allah di luar dari masa itu. Tetapi dalam segi, karena ini firman-Nya untuk manusia, maka Allah bisa mengilustrasikan kepada kita bahwa Allah telah mengetahui dan tidak ada kebodohan di awalnya. Sejak zaman dahulu, sejak zaman sebelum Adam diciptakan, Nabi Muhammad diciptakan, sekarang ini Allah juga Maha mengetahui, yang akan datang pun Allah Maha mengetahui, hingga hari kiamat pun Allah tetap Maha mengetahui. Jadi jangan pernah berpikir kita berbuat baru Allah mengetahui, kita berdoa baru Allah tahu apa yang kita pinta. Tidak, sebelum berdoa pun Allah telah mengetahui apa yang kita inginkan. Sebelum kita lahir pun Allah telah menetapkan rezeki dan takdir baik ataupun buruk bagi kita. Yang keempat, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dalam bahasa Arab disebutkan laisal khabaru kal muayyanah, tidak selamanya berita itu sesuai dengan kenyataan, maka yang Maha benar adalah pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.